Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina astafa. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalahu. Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Barakallahu fikum. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang na'at. Qala syari wa hukmun na'ti annahu yadba'u man utahu fi arabihi wa fi ta'wi'i fihi wa au tankirihi. Sawa'un akana hakikiyan am sababiyan. Wa ma'na hadha annahu idha kana al-man'utu marfu'an kana na'tu marfu'an. Nahu hadara Muhammadun al-fadilu. Au hadara Muhammadun al-fadilu abuhu. Wa in kana al-man'utu mansuban kana na'tu mansuban. Nahu ra'aitu Muhammadan al-fadila. Au ra'aitu Muhammadan al-fadila abuhu. Wa in kana al-man'utu mahfudan kana na'tu mahfudan. Nahu nadartu ila Muhammadin al-fadili. Au nadartu ila Muhammadin al-fadili abuhu. Wa in kana al-man'utu ma'rifatan kana na'tu ma'rifatan. Kama fil jami'il. Kama fi jami'il amsilatis sabiqati wa in kana al-man'utu nakiratan kana na'tu nakiratan. Nahu ra'aitu rajulan akilan aw ra'aitu rajulan akilan abuhu. Baik. Kata beliau, hukum na'at adalah dia mengikuti man'utnya dalam i'rabnya, rofa, nasab, khafad, dan juga dalam masalah ma'rifat atau nakirahnya. Sama saja apakah na'atnya itu na'at hakiki atau na'at sababi. Wa ma'na hadha annahu in kana al-man'utu marfu'an. Makna hal ini adalah jika man'utnya itu marfu', maka na'atnya ikut marfu'. Contohnya, hadara Muhammadun al-fadilu. Perhatikan, Muhammadun fa'il dan dia rofa, al-fadilu na'atnya. Jadi enggak boleh hadara Muhammadun al-fadila atau hadara Muhammadun al-fadili. Nah, ini contoh yang rofa untuk na'at hakiki. Hadara Muhammadun al-fadilu abuhu. Ini contoh yang na'at sababi. Muhammadun fa'il al-fadilu na'at sababi abuhu. Fa'ilnya al-fadil. Tidak boleh misalkan hadara Muhammadun al-fadila atau al-fadili. Ini contoh yang marfu. Kita baca i'rabnya. Hadara. I'rabu ka'irabi mujiha Muhammadun al-akilu al-mutaqaddimah. I'rabnya sama dengan i'rab yang sebelumnya. Ya Muhammadun al-Aqilu. Kemudian hadara Muhammadun al-Fadilu abuhu, i'rabnya sama dengan i'rab ja'a Muhammadun al-Fadilu abuhu yang telah berlalu. Kemudian jika man'utnya itu mansub, maka na'atnya juga mansub. Contohnya ra'aitu Muhammadan al-Fadila. Enggak boleh ra'aitu Muhammadan al-Fadilu atau al-Fadili. Harus diperhatikan man'utnya. Muhammadan di sini sebagai maf'ul bih, maka na'atnya al-fadila mengikutinya. I'rabnya ra'aitu fi'lun wa fa'ilun Muhammadan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Al-fadila na'tun li Muhammad. Wa na'tul mansubi mansubun misluhu. Na'atnya mansub, mansub semisalnya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Tanda nasabnya fathah zahirah di akhirnya. Wal-fadila ismu fa'ilin ya'malu amalal fi'li. Al-fadila ism fa'il beramal seperti amalan fi'ilnya. Yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ula. Merofa'kan fa'il menasabkan maf'ul. Wa fa'ilu mustatamir mustatirun takdiru huwa. Nah, Fa in qulta, kalau kamu bertanya, taqaddama anna ra'aita tansibu maf'ulaini fa aina maf'uluha tsani? Telah berlalu bahwasanya ra'aita fi'il ra'a itu menasabkan dua maf'ul. Lalu mana maf'ul bih yang kedua? Fal jawabu, maka jawabannya anna ra'a idza kanat basariyatan bi ma'na annaka absarta bi 'ainikal jarihata tafatan sibu maf'ulan wahidan faqat kal misalil madkur. Jawabannya adalah kalau ra'a itu bermakna basariyah dengan melihat dengan mata, yaitu engkau melihat dengan matamu dan kedua matamu yang merupakan anggota badan, maka itu menasabkan satu maf'ul. Perhatikan ro'a yang ro'a basoriyah, karena ro'a ada dua. Ro'a basoriyah dan ro'a kolbiyah. Melihat dengan mata itu menasabkan satu maf'ul. Wa idza kanat ro'a kolbiyatan bimana i'taqada fatansibu maf'ulain. Adapun jika ro'a itu kolbiyah dengan mana meyakini, maka dia menasabkan dua maf'ul. Contohnya, ra'aitu Allah akbar kulli syai. Aku yakin Allah adalah zat yang maha besar dari segala sesuatu. Falafdul jalalah Allah maf'uluhal awal wa akbar maf'uluhal thani. Lafdul jalalah Allah maf'ul bih pertama, kemudian akbar maf'ul bih yang kedua. Nah, ini tentang ro'a. Ada dua, ro'a qalbiyah dan ro'a basoriyah. Ro'a basoriyah melihat dengan mata, mata kepala itu adalah menasabkan satu maf'ul. Kalau qalbiyah bermakna meyakini, itu membutuhkan dua maf'ul. Taib. Wa ra'aitu Muhammadan al-fadila abuhu. Contoh yang na'at sababi nasab. Taqaddama i'rabuhu. I'rabu ra'aitu Muhammadan al-fadila. Enam, kemudian abu fa'ilun fadil wa marfu'un wa alamatu rafi al-waw li'annahu minal asma'il khamsah aw sittah. Wa abu mudhaf al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahali jarrin bil mudhaf wa huwa 'aidun ila Muhammad. Taib. Sekarang yang marfud atau khafat atau jer. Fa'ingkanal man'udu mahfudan, kana na'atu mahfudan. Jika man'udnya itu di khafat, di jer, maka na'atnya juga di jer. Contohnya, nadartu ila Muhammadin al-fadili. Nadartu ila Muhammadin al-fadili. Muhammadin majrur dan huruf jer ila al-fadili na'at. Ya tidak boleh nador tu ila Muhammadin al-fadilu atau al-fadila. Nador tu fi'lun wa fa'ilun ila Muhammadin jarun wa majrurun mut'alliqan bil fi'li. Nador wal al-fadil na'tun li Muhammadin wa na'tul majruri majrurun mislu wa alamatu jari al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Wal fadil ismu fa'il ya'malu amalal fi'li. Fadil, isim fa'il beramal seperti amalan fi'il. Yarfa'ul fa'il wa yansibul maf'ul. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Contoh yang na'at sababi. Nadortu ila Muhammadin al-fadili abuhu. Irobnya sama ya, cuman yang majrur saja yang beda. Baik, wa in kana al-man'utu ma'rifatan, jika man'utnya ma'rifat, maka na'atnya juga ma'rifat. Sebagaimana dalam seluruh contoh-contoh yang telah lalu, semuanya ma'rifat. Al-Fadil itu ma'rifat, Muhammad karena alif lam, Muhammadun ma'rifat karena alam. Ya. Ada yang ma'rifatnya karena alam, ada yang karena alif lam. Nah sekarang kalau man'udnya nakiroh, maka na'atnya nakiroh juga. Seperti ro'aitu rojulan akilan. Ini contoh yang nakirah nasab. Kalau yang rofa ya ja'a rajulun aqilun. Nah. Marartu bi rajulin aqilin. I'rabnya sama ya dengan yang sebelumnya. Baik, barakallahu fikum. Ini 6 hukum na'at mengikuti manutnya. Secara umum mengikuti dalam masalah i'rabnya dan ma'rifat nakirahnya. Kemudian nanti ada tambahan jika na'atnya hakiki, maka ada tambahan. Ada tambahan yang harus sama antara na'at manutnya, yaitu dalam masalah bilangannya, masalah jenisnya, mudzakkar mu'annasnya. Insya Allah kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Bi'inillahi ta'ala. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.